hari itu kalau satra dengan ko. Jangan tanyakan sapu rasa untuk ko. Setiap hari saya berdoa, semoga kita sanggup aku jaga. Jangan hiraukan dong yang terasuka, tutup mata juga telinga. Anggap saja dunia tong punya, cukup senyum dengar cerita. Karena ada ko yang buat senyaman, tertutup biarpun redup tapi kau tetap bercahaya. Angin bertiup malam menyambut kau jadi bulan untuk saya. Dan terlalu lebih tidak ada sedih, tersalah pilih tetap begini. Sekarang saja sesu nyaman, semoga sampai akhir zaman. Selalu muncul di dalam pesan, selalu jujur tiga kata bosan. I love you, itu juga Tuhan tahu. Karena ada kau yang buat senyaman, terbuka curahkan rasa dalam hati. Sa untuk ko untuk sa, dua panggilan yang menjadi kita. Dan takkan sa lepaskan, tra pernah rasa bosan. Terpisah jarak dan tra bertatap, tapi ku tetap sa impikan untuk bertemu kembali bersatu. Tuhan su tahu kita pun mau, semoga ku bisa tersenyum selalu.